kang mas puluh diri agen. Gino semu pagi wangaruno. Kasinetrane ukura sabdaning kukira ringkani para sabar nitungan nentong ler mumuteng sinipanto patoke ngayam puno ring pagakan merak lintange panjerina kekejri kawang-awang pemlawung manglunging kekayon kaya sung sasmita kamun to wis meh wanci gagat bangune njang pawa kalong sariweran rebut gancang gris luru pandeni anjirih kawananing sumune rembulan wis gumrewang sakninggiling gunung maruta midit ngesisi sagung dumati yayang gugah sesining bawana megobang asulak jene arantak-rantak ing drang wetan kalamun ping ratri mantin ing rima sang juang Suryarjo mijilama dari jagat royo jane yaning taloko kadi langit pambang sang pasulan umpamane ko lintang suliwa kusuma yana sumawur sinigit menawa kang lagi kasung Semarang endahing swasana ganjeng ingkang kawur sita ora kaya kang ana jroning kayuwangan salindra bawana. Kalamun cinandra panjayah sumirat bang bang wetan candrane. wahriwun kapurin nang mongkendra. Jadi kanang ing kasih mawe pukro tawe pukro. Moyo-moyo jagat kulon pancen iki dudu sahyaning Surya Candra darung nang Kartika tuhu punika gumelaring kayangan Suralaya inggih winas tanjung gring salapa yonggiri kailasa kelasa warna arebut lilah dengun daranjir sawarna ana padang dudu padang ing rahing ana peteng dudu petenging wengi panganing paningatan sakepanduk ing cahya ngumbung wewangunan sarmi kaliring sadu petak banjaran jahat mebyar sinula pucuk ing gunung Himawat ing kangkat sinalman jilo pating palancur ngerikilat sesiring langit perenggan kadirmatan tamono kuciwo kuning gading sinongko merah limo yayah peksi podang mayang ngerarintingan ngilo merdi kenep yuruk prodo binabar lir kekunan kubing pegagan seperti ingkah yotan komisalan abrit ijem jene mungkang sarko dadu kedep-kedep lir kuman sialiru prodo persamane adelai ucakin gunung Himawat lasin tentuangnya kemarin lenggah wontening bali araras martiu kundo manik ingkang kau wisya sang juang Bathara Guru ya sang juang Manik Moyo Catur Bujo ya sang juang Niwa Kanto sidit bo kelawan kami tuan yang kayangan Suralaya Jawate sidit bangun daruda sang juang Bathara Narada ya sang reksi kami po putra tuhu pono yang paningal pamkasing pasiban putra sang dewan jagat nata ingkang angka sekawan Jawata karangka Indra sang dewan Bathara Indra ya Surapati ya sang dewan Sakra ya sang Reksi Madya sing mangke sang dewan jagat Girinata menggalihaken para karaning kayangan Suralaya kedadak nampi prastani ro Jawata dandang mangore wang Bathari Permuni ya Bathari Durga sigro-sigro lampah hadap bukti prastani ro prapengan sangir wang jagad diri noto sigro mansah sumpah yaning taloko kati langit. Bambang sang pasuan upamane ko lintang kliwa kusuma yana sumawur Astungkara sidam sekaring bawana langgeng ulun waspada cingkang prapto iki kaya si permuni permuni kanthi karaharjan praptaniro kawula nuwun nokno ninggih pukulan awis saking berkapengestu paduka pukulan sang hyang jagat kirinata raharja pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mawantu-mantu mugi konjuk pukulan. Yo